sini ada beberapa pertanyaan. Kepada banyak pertanyaan kita jawab sesuai apa yang dimudahkan. Apa hukum melafadzkan dzikir seperti setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah? Yang pertama, di sholat wajib itu dzikir tidak dijaharkan. Atau di sini kalau penanya bertanya melafadzkan, kalau dia inginkan melafadzkan bermakna membaca, maka dzikir yang dibaca itu di belakang sholat wajib saja. Ya, di belakang sholat wajib. Dan dzikir yang dibaca, yang dikeraskan, cuman ucapan takbir saja. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma kunna na'rifu inqida'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar beliau bertakbir. Ini menunjukkan dari Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, main di luar. Beliau mengetahui sholat selesai kalau mendengar takbir. Dzikir yang lainnya tidak dijaharkan menurut pendapat terkuat. Walaupun sebagian ulama lain yang diamalkan di Saudi, ya semua dzikir dijaharkan di belakang sholat. Wallahu ta'ala alam.